ketahan. Ku arungi gelombang yang datang karena rinduku tak tersimpan. Perpisahan yang selama ini akan ku kenang sepanjang masa. Sekali perpisahan, perpisahan.